بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني فينا أعزكم الله، masih berkaitan dengan bab yang lalu, bab al-hudud dan hadd as-sariqah. Sebutkan di sini bab fi inkari syafa'ah fil hudud, bab tentang diingkarinya seorang yang membela dan memberikan pembelaan dalam masalah hukum-hukum had wa nahyi anha, dan larangan untuk memberikan syafa'ah kepada orang-orang yang terkena hukum had. Hadis ats-tsani wal khamsun ba'da 300, hadis yang ke-352. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Quraisyan ahammuhum sya'nul makhzumiyah allati sarqat. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqalu wa man yajtari alaihi illa Usamah ibn Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاقتطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya kaum Quraisy ahammuhum sya'nul makhzumiyah. Kaum Quraisy dalam keadaan sedang mementingkan perkara seorang wanita makhzumiyah. Ahammuhum bisa dari ham yang artinya kebingungan, atau bisa dari ihtimam yang artinya mementingkan. Yang jelas mereka sedang membicarakan seorang wanita dari kaumnya yang terhormat, kaum Ningrat, yang mencuri. Kalau dikatakan ham, dari kata ham artinya Quraisy dalam keadaan gelisah, malu, jangan sampai namanya, sukunya jatuh kehormatannya karena seorang wanita yang mencuri, apalagi dipotong tangannya. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berbicara, siapa di antara kalian yang mau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan usulan agar wanita mereka jangan dipotong tangannya. Faqalu, maka mereka menjawab, wa man yajsari alaihi illa Usamah ibn Zaid. Siapa yang akan berani menghadapi Rasulullah kalau bukan Usamah? Usamah ibn Zaid adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijuluki hibbu Rasulullah, ibnu hibbi Rasulullah, kekasih atau kecintaan Rasulullah anaknya seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, Usama dan Zaid, bapaknya. Maka kata mereka, وَمَنْ يَجْتَرِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ. Siapa yang akan berani berbicara kepada Rasulullah kalau bukan dia? Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةً. Maka Usamahlah yang berbicara kepada Rasulullah SAW tentang Bani Makhzum atau wanita dari Bani Makhzum tadi. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kalian, apakah kamu memberikan pembelaan syafaat dalam masalah hukum-hukum had dari hukum-hukum Allah? Yani ini adalah teguran keras dari Rasulullah SAW. Bagaimana kamu membela orang yang salah dan memberikan syafaat kepada orang yang pantas dihukum dengan hukum had? Apakah karena dia dari keturunan ningrat? Apakah karena dia dari keturunan mulia? Dari turunan begini dan begitu? Maka pada sore harinya, Rasulullah SAW naik ke mimbar dan berkhutbah. Fakhtataba. Di antara khutbahnya beliau berkata, Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Innama أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. Sungguh bahwasanya binasanya orang-orang yang sebelum kalian adalah ketika salah seorang mereka mencuri dari kalangan mulia dibiarkan, sedangkan kalau mencuri salah seorang mereka dari kalangan lemah, dari kalangan rendah, maka mereka tegakkan hukum had. Wa aimullah, sungguh demi Allah, law anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Sungguh demi Allah, kalau Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Yani walaupun turunan Rasulullah, walaupun Fatimah anaknya Rasulullah, siapa yang lebih mulia nasabnya daripada Rasulullah sallam atau anak turunan Rasulullah sallam? Maka kalaupun anak Rasulullah, berarti nasabnya sudah paling tinggi, mencuri, laqata'tu yadaha. Yani kalaupun kalian ini turunan ningrat, kalaupun kalian turunan habaib, alawiyin, turunan Ali bin Abi Thalib, kalaupun kalian adalah turunan dari turunan Quraisy, atau kalian turunan dari turunan Aqil ibn Abi Thalib, atau turunan Abbas ibn Abi Muttalib, atau turunan-turunan yang dianggap sebagai ningrat, turunan-turunan yang tinggi, turunan yang hebat, tetap kalau dia harus dihukum dengan hukum had, maka tidak bisa ada pembelaan apapun, tidak bisa ada syafaat apapun. Khonibina azakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa kalimat gharib yang perlu dijelaskan. Yang pertama kalimat ahammahum, yani jalabalahum hamman aw sayyarahum dawi hammin. Pertama, jalabalahum hamban, yani mereka dikuasai ham atau dalam keadaan mereka sedang kebingungan. Aw sayyarahum dawi hammin, atau mereka dalam keadaan sudah terlibat sesuatu perkara yang ham, yang memiliki kepentingan, yaitu tentang urusan makhzumiyah, seorang wanita dari Bani Makhzum. Kalimat makhzumiyah yang dimaksud adalah seorang wanita dari Bani Makhzum yang bernama Fatimah binti Al-Aswad ibni Abdul Asad binti akhi Abi Salamah, anak saudaranya Abu Salamah. Abu Salamah adalah bekas suaminya atau suami dari Ummu Salamah. Ini sebelum Rasulullah SAW adalah Abu Salamah. Maka ponakannya inilah yang merupakan anaknya nanti Fatimah, adalah yang mencuri tersebut yang sedang dibicarakan oleh Quraisy. Wa Banu Makhzum ahadu afkhadi Quraisy. Bani Makhzum adalah salah satu dari pecahan-pecahan suku Quraisy. Suku Quraisy ada berapa? Yang besar-besarnya 12. Walaupun nanti yang 12 akan terpecah lagi menjadi kecil-kecil. Di antaranya Abdul Uzza atau Abdul Muttalib atau Bani Hashim, lebih ke atas lagi Bani Hashim, Bani Adi, Bani Tamim ibn Murrah, dan beberapa suku lainnya. Ibn Tamim atau Taim Ibn Murrah seperti Abu Bakar At-Taimi atau At-Tamimi. Kemudian Umar bin Khattab dari Bani Adi, itu pun Quraisy, atau Bani Abdul Muttalib seperti Rasulullah dan paman-pamannya adalah Bani Abdul Muttalib. Ada Bani Abdul Uzza, ada Bani Adi, ada Bani Taim, dan juga yang lain-lainnya. Di antaranya Bani Makhzum. Bani Makhzum. Adapun Quraisy adalah nama lain dari Fihr. Fihr nama aslinya dan dijuluki dengan Quraisy. Dan turunannya 12 tadi. Dan setelah 12 pun nanti akan terjadi pecahan-pecahan lagi. Nah, maka dikatakan Bani Makhzum adalah salah satu dari pecahan Quraisy. Wa hum min asyrafi tilkal qabilati syarifah. Dan Bani Makhzum merupakan suku yang terhormat dari suku Quraisy. Fayusammunahum rayhanatu Quraisy. Di antara suku-suku Quraisy yang paling terhormat adalah Bani Quraisy, apa Bani Makhzum. Sehingga dijuluki dengan rayhanatu Quraisy. Yani yang paling harum dari Quraisy atau yang paling menonjol terhormat dari Quraisy adalah Bani Makhzum. Kemudian kalimat man yukallim. Apa maknanya man yukallim? Secara lughatan mafhum man yukallim artinya siapa yang mau bicara. Tetapi tentunya bukan hanya bicara, maknanya man yashfa' fiha bitarki qat'i yadiha. Yani siapa yang bisa mampu untuk menyampaikan pada Rasulullah SAW syafaat pembelaan agar jangan dihukum dengan hukum had, agar jangan dipotong tangannya. Jangan sampai dikatakan oleh masyarakat makhzumiyah kuti'at yaduha. Seorang wanita terhormat dipotong tangannya. Bani Makhzum begini, Bani Makhzum begitu. Sehingga mereka orang-orang Quraisy ini, khususnya dari Bani Makhzum sendiri atau dari Quraisy secara umum, mengkhawatirkan jangan sampai itu menjadi ar. Ar, yani aib. Jangan sampai menjadi aib buat mereka. Sehingga siapa yang mau menyampaikan kepadanya, kepada Rasulullah SAW, pembelaan atau syafaat. Maka dijawab oleh mereka, qalu wa man yajtari. Yajtari, jeri, itu seorang yang berani. Berani untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin resikonya jelek. Dikatakan, wa man yajtari, siapa yang berani mengucapkan pada Rasulullah kecuali kekasihnya, yang paling dicintainya, yaitu Usama bin Zaid. Hibbu Rasulillah bikasril ha ay mahbubuhu bikasril ha hibbu Rasulillah. Hibbu Rasulillah ibni hibbi Rasulillah. Orang yang dicintai oleh Rasulullah, anaknya orang yang dicintai oleh Rasulullah. Adapun kalimat wa aimullah dalam khutbah Rasulullah, ketika berkhutbah dengan kalimat wa aimullah, ini makna sumpah. Difathahkan hamzahnya, wa kasriha, dan boleh pula dikasrahkan, wa bidhammil mim, dan didhammahkan mimnya. Wa huwa ismun mufrad, dan dia isim mufrad. Walidha fa inna hamzatuhu hamzatu qat'in, oleh karena itu hamzahnya hamzah qatar. Wa i'rabu huna, dan i'rabnya innahu marfu'un bil ibtida, dia marfu' karena ibtida, karena memulai pembicaraan. Marfu'un bil ibtida, maka dibaca wa aimullah, atau dikasrakan wa imullah. Wa khabaruhu mahdhufan, dan khabarnya mahdhuf, taqdiruhu qasami wa aim qasami au yamini, sumpahku, qasam artinya sumpah, yamin juga sumpah. Wa aimullah qasami, wa aimullah qasam, dan aimullah itu adalah sumpahku begitu. Nah, al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, kanat imra'atun min Bani Makhzum tasta'ir al-mata' min an-nasi ihtiyalan thumma tajhaduhu. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang meminjam perhiasan dari manusia, kemudian dia mencurinya. Yani meminjam sebagai hilah. Minjam bukan sungguh-sungguh meminjam, tetapi ihtiyalan, untuk menjadikan sebagai hilah. Kemudian dia curi. Thumma tajhaduhu. Fasta'arat marratan hulliyan fajahadathu. Pernah sesekali dia juga meminjam perhiasan. Hulli. Kemudian dia sama mengingkarinya. Kapan saya pernah minjam? Saya enggak pernah minjam dan seterusnya. Fawujida indaha, ternyata ketika dicari memang betul-betul ada di tempat dia, ada di rumahnya. Wa balagha amruhan Nabi SAW, maka sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'azama 'ala tanfidhi haddillah ta'ala biqat'i yadiha. Maka sampailah berita itu kepada Nabi, maka Nabi pun berazam untuk menegakkan hukum had kepada wanita ini. Wa kanat dhat syaraf, sedangkan wanita ini kanat dhat syarafin, seorang yang memiliki kemuliaan dari turunan yang mulia, dari suku yang mulia, Bani Makhzum. Wa min usratin ariqatin fi Quraisy, dan dari keluarga yang ariqah, keluarga yang terhormat di Quraisy. Fahtammat Quraisyun biha wa bihadzal hukum, maka Quraisy menjadi gelisah dengan hukum ini yang akan ditimpakan kepada salah seorang keluarga terhormat. Wa kanat dhatu syaraf, karena dia memiliki kemuliaan. Wa min usratin ariqah, ومن أسرة عريقة الذي سينفذ فيها, mereka gelisah dengan hukum yang akan diterapkan. وتشاوروا في من يجعلونه واسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, maka mereka bermusyawarah siapa yang akan dijadikan utusan perantara kepada Nabi SAW. ليكلمه في خلاصها, yang ditugaskan untuk mengajak bicara Rasulullah SAW untuk menghindarkan dari hukum tadi. Falam yarau awla min Usama bin Zaid, maka mereka tidak melihat yang lebih utama daripada Usama bin Zaid. Fa innahul muqarrab al mahbub, karena Usama bin Zaid adalah seorang yang didekatkan, seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan sangat dicintai. Maka mereka memilih Usama bin Zaid. Fakallamahu Usama, maka Usama pun mengajak bicara beliau alaihi salatu wassalam. فغضب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له, maka Rasulullah pun marah dan kemudian berkata kepadanya, munkiran alaih, dengan mengingkarinya, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau memberikan syafaat, pembelaan kepada seorang dari hukum-hukum had, dari hukum-hukum Allah, yakni membela orang yang salah dan memberikan syafaat untuk dihindarkan dari hukum Allah. Thumma qama khatiban, maka Nabi pun berdiri berkhutbah. Finnas, tengah-tengah manusia. Liyubayyin lahum khuturah mitla hadhihi syafa'ah, untuk menjelaskan bahayanya pembelaan-pembelaan yang seperti ini. Pembelaan apa? Yang seperti ini. Satu pembelaan terhadap hukum dari hukum-hukum Allah. Dari sisi lain, membela orang yang salah. Dari sisi lain, membedakan antara orang yang kaya dengan orang miskin, orang yang turunan terhormat dan orang rendahan. Ini dalam hukum-hukum Allah tidak dibedakan antara orang yang turunannya turunan ningrat, turunan terhormat, berdarah biru, ataupun berdarah merah, tidak dibedakan. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya, allati ta'atil biha hududallah, tentang hukum-hukum orang yang membela seorang yang harusnya dihukum dengan hukum had, yang dengan itu tentunya akan tu'attil, akan meninggalkan hukum-hukum Allah. Wa li'anna al-mawdu yahimmu al-kathir minhum aw yahummu al-kathir minhum, dan karena urusannya yahum, menjadi suatu yang dipentingkan oleh sekian banyak orang, maka Rasulullah pun tidak hanya berbicara pada Usama bin Zaid tapi berkhutbah. فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ سَبَبُ هَلَاكِ مَنْ خَبْلَنَا, dan menjelaskan dalam khutbahnya bahwa orang yang akan binasa atau umat ini akan binasa dan umat-umat yang sebelum kalian telah binasa dengan masalah ini, dengan sebab seperti ini. بَوَا سَبَبُ هَلَاكِ مَنْ خَبْلَنَا فِي دِينِهِمْ وَفِي دُنْيَاهُمْ أَنَّهُمْ يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى الضُّعَفَى وَالْفُقَرَى, bahwasanya penyebab binasanya orang-orang terdahulu adalah apakah binasa dunianya, binasa akhiratnya, yang binasa agamanya atau binasa dunianya, karena mereka menghukum, menegakkan hukum-hukum had hanya kepada orang-orang miskin, hanya kepada para du'afa. Kalau orang-orang miskin, pencuri ayam, maka dihukum dengan hukum had. Tapi kalau orang itu turunan ningrat, orang terhormat, pembesar, mencurinya sekian miliar, dia tidak mendapatkan hukum had. Ini qul bi na'azakumullah, yang telah membinasakan orang-orang terdahulu. Wa yatrukunal aqwiya, mereka menerapkan hukum hanya kepada orang-orang lemah dan tidak menerapkan hukum pada orang-orang yang kuat atau orang-orang kaya atau orang-orang yang dalam keadaan memiliki keturunan-keturunan terhormat. Wa ta'umma fihimul fawdha, yang akhirnya akan melahirkan kekacauan. Wa yantashiru syarr wal fasad, akan tersebar berbagai macam kerusakan-kerusakan dan kejelekan-kejelekan. Fayahiqqu alaihim ghadabullahi wa iqabuh, maka pantas mereka untuk mendapatkan kemurkaan Allah dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersumpah. Tsumma aqsama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah bersumpah, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah sallam adalah seorang yang jujur dan dibenarkan, ini ucapannya selalu benar. Law waqa'a hadzal fi'l, kata Nabi, sungguh demi Allah kalau terjadi perbuatan itu, min sayyidati nisa'il alamin, terjadi pada sayyidah, seorang wanita yang termulia dari wanita di seluruh alam, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW, a'adallahu min dhalik, dan tentunya Allah menjauhkan hal itu dari seorang yang mulia Fatimah. Ini Allah SWT menjauhkan sehingga tidak terjadi pada Fatimah. Tapi Rasulullah menyatakan, kalaupun terjadi pencurian itu pada Fatimah, aku akan potong tangannya. Laqata'tu yadaha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala a'adaha. Allah menjauhkan Fatimah dari perbuatan yang seperti itu. Lanaffada fiha hukmallahi taala. Kalaupun terjadi, kata Rasulullah, sungguh akan diterapkan hukum-hukum had atasnya. Ini menunjukkan bahwa hukum-hukum had, haddun min hududillah, diterapkan pada siapapun, tidak melihat turunannya, tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat apakah dia itu dalam keadaan orang-orang yang dari kerabat penguasa ataupun dia bukan kerabat penguasa, tetap dihukum dengan hukum had, hukum yang sama. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan pembelaan dalam masalah ini tercela. Rasulullah SAW marah dengan Usamah, padahal yang paling dicintai. Usamah adalah hibbu Rasulullah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi toh Rasulullah marah kepadanya ketika dia membela orang yang salah. Membela untuk tidak diterapkan hukum Allah padanya. Ini adalah sesuatu penentangan terhadap hukum Allah dan ini mengerikan. Sehingga Rasulullah SAW marah dan berkhutbah. Tidak hanya untuk satu orang, tapi untuk semua kaum muslimin diperingatkan dari bahaya besar. Jangan sampai mereka binasa seperti binasanya orang-orang terdahulu. Jangan sampai mereka hancur agamanya, hancur dunianya seperti orang-orang terdahulu karena masalah ini. Membedakan antara orang yang turunan ningrat dan turunan biasa. Turunan yang berdarah biru dengan turunan yang berdarah merah. Turunan Ali, turunan Hussein, turunan Hasan dengan yang lain. Ini yang akan menghancurkan umat Islam, yang akan menghancurkan agama mereka dan dunia mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Faedah-faedah yang kita ambil dari hadis ini banyak. Wa yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini dari faedah-faedah? Yang pertama tentunya tahrimu syafa'a fil hudud. Faedah pertama, haramnya membela dalam masalah hukum-hukum had. Khonifirina azakumullah, termasuk pembelaan dalam hukum-hukum had adalah seorang yang membela seseorang dalam keadaan salah. Ini juga termasuk yang haram hukumnya. Dia tahu orang ini salah, mencuri, terbukti. Tapi kemudian dia siap menjadi pembelanya. Saya yang akan menjadi pembelamu dan saya akan menjadi pengacaramu dan seterusnya. Fahadha haram. Haram hukumnya membela orang yang jelas-jelas salah. Wal inkar ala syafi'ah, dan diingkari orang-orang yang memberikan pembelaan terhadap orang yang salah dalam masalah hukum Allah. Wadhalika qabla an tablughal hukm au tablughal hakim, dan ini adalah sebelum sampainya kepada hakim. Dhahara lana anna fi hadhihi al-ibarah ibhaman, wa huwa anna tahrim asy-syafa'ah yakunu qabla an tablugha al-qadhiyah ila al-hakim, walakin muraduna an takuna asy-syafa'ah qabla an tablugha al-qadhiyah al-hakim, fa idza balaghat hurrimat asy-syafa'ah hina dhak. Kalimat qabla an tablughal hakim. Ini sungguh yang dimaksud oleh penulis, dan penulis memberikan keterangan tambahan di dalam footnote-nya, bahwasanya yang dimaksud olehnya adalah antakuna syafa'ah, kalaupun ada pembelaan, adalah pembelaan sebelum mencapai hakim. Kalau sudah mencapai hakim, tidak ada lagi pembelaan. Bagaimana itu pembelaan sebelum mencapai pada hakim? Hah? Ini syafa'at. Pembelaan sebelum mencapai hakim adalah kepada seorang yang dicuri, untuk tidak melaporkannya kepada penguasa. Saya akan bisa mengembalikannya. Tolong jangan begini. Itu saudara saya itu begini, dan sebagainya. Ini yang masih diperbolehkan. Tetapi kalau sudah sampai kepada hakim, bahwa dia terbukti mencuri, tidak ada syafaat siapapun. Dan tidak bisa memakai jalan belakang, membisikkan pada hakimnya, itu saudara saya, tolong beginilah, tolong gimana lah, pokoknya diurus, supaya jangan sampai dihukum. Ini yang tidak boleh. Ini yang haram hukumnya. Nah, berkata Ibu Daqiq al-Aid, wabil hadithi dalilun, alam tina'i syafa'ah, fil haddi ba'da bulughi sultan. Perhatikan kalimatnya. Kata Ibu Daqiq al-Aid, dalam hadis ini ada dalil dilarangnya memberikan pembelaan hukum-hukum kalau sudah sampai kepada penguasa. Ini kalau sudah sampai kepada penguasa sudah tidak boleh. Wa fihi ta'dhim amril muhabah lil asyrafi fi huquqillah ta'ala. Dan ini fihi ta'dhim amril muhabah lil asyraf fi huquqillah. Haramnya muhabah terhadap al-asyraf. Membedakan atau mengistimewakan orang kaya dalam hukum-hukum Allah, dalam hak-hak Allah. Ini termasuk haram di dalamnya. Dan bukan hanya haram, ta'zimut tahrim, besarnya haram keharaman. Ini haramnya sangat besar, al-muhabah lil asyraf, memberikan sesuatu kelebihan, keistimewaan, kebal hukum pada orang-orang terhormat. Ini perkara yang haram dan sangat keras diharamkan. Sampai Rasulullah SAW marah padanya. Qultu fi taqidi dhalika biqabl bulughiha al-hakim. Ini laysa ma'khudhan min hadhal hadith alladhi ma'ana. Kalimat qaid, kenapa harus dikasih ikatan syarat sebelum mencapai hakim? Kalau belum mencapai hakim masih boleh membela. Kenapa? Diambil bukan dari hadith ini, tetapi dari hadith lain. Wa inama yu'khad min nususin ukhar, diambil dari nas-nas lain. Misal ma akhrajahu ashabus sunan, seperti apa yang diambil oleh ashabus sunan, apa yang diriwayatkan atau dikeluarkan dari ashabus sunan. Dan juga Imam Ahmad tentang Safwan ibn Umayyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lamma amara biqat'il ladhi saraqa ridaahu fa syafa'a fihi. Halakana dhalika qabla an ta'tini bih?